Ku wanita, ku punya harga yang tak mampu kau punyai. Karena ku hanya mau dihargai. Ku wanita, ku wanita. Aku berdiri di sini dan aku takkan.